Thank you. Pandangan matamu, jangan Thank you. Thank you. Katakan siapa. Rasa Apapun terjadi, ku kan di sisimu. dengan begitu mudahnya aku kau campakkan. Begitu manis rayuanmu, begitu mesra katamu, sepenuhnya aku percaya tanpa merasa curiga. Kau tutupi sikapmu dengan warna I'm not afraid to die.